bukanlah merupakan hal yang tersamarkan bagi seseorang. Fadlul ulama, keutamaan para ulama, wal makanatul lati yatabawwa'unaha fi syari'atil islamiyah, dan kedudukan yang mereka miliki di dalam syariat Islam. Kedudukan seorang alim, seorang yang mendalami ilmu syar'i, yang dimaksud tentunya adalah ulama sunnah, para ulama yang berpegang teguh pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang meniti jejak para ulama salaf as-salih. Dan walhamdulillah para ulama banyak dari dulu hingga sekarang, dan di zaman sekarang alhamdulillah banyak di kalangan para ulama sunnah yang mereka kokoh di atas aqidah ahli sunnah wal jamaah. Di antara mereka ada yang telah wafat, dan di antara mereka ada yang masih hidup, seperti Muhammad ibn Ibrahim al-Syeikh rahimahullah. Demikian pula Samahatul Syeikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, Al-Allamatul Albani al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin rahimahullah, Al-Allamatul Faqih Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, yang sebagiannya telah kita sebutkan pula pada awal pembahasan ini. Termasuk di antara mereka Syekhuna Al-Wadi'i Muqbil Ibn Hadi Al-Allamah Muhaddithul Diyar Al-Yamaniyah rahimahullah ta'ala, yang menyebarkan sunnah di negeri Yaman dan tidak diketahui dalam sejarah seorang yang menyebarkan sunnah di negeri Yaman yang menyebar hampir di seluruh penjuru negeri Yaman, bahkan hingga keluar negeri Yaman, dari dakwah Al-Syeikh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dan tidaklah hal tersebut yang merupakan buah dari hasil dakwah beliau, melainkan itu menunjukkan keikhlasan beliau di dalam berdakwah. Walau zakki 'alallahi ahadan wallahu hasibuhu. Begitu banyak para murid-murid beliau yang mereka giat di dalam menyebarkan dakwah di berbagai penjuru negeri, di dalam negeri Yaman itu sendiri, demikian pula di luar negeri Yaman. Di antara mereka ada pula yang telah wafat, seperti Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullah, pemilik markas di Al-Hudaydah. Demikian pula Al-Faqih Al-Syeikh Abdul Rahman Al-Adani rahimahullah ta'ala. Demikian pula para masyayikh yang sekarang ini mereka masih hidup, hingga sekarang alhamdulillah mereka begitu giatnya di dalam menyebarkan dakwah ahli sunnah wal jamaah di negeri Yaman. Walhasil ma'asyara alikhu rahimakumullah, kewajiban kita sebagai ahli sunnah adalah memuliakan seluruh ulama sunnah dimanapun mereka berada dan siapapun mereka yang meninggal dan yang masih hidup. Keutamaan ulama sunnah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kata beliau, walakin ba'dun nasi yakhlitu bainal hathi ala al-irtibati bil ulama wa bainat ta'assub lahum wa taqlidihim. Wahada khata'un kabir. Namun sebagian manusia mereka mencampur adukkan antara anjuran untuk memiliki relasi dan hubungan yang kuat dengan para ulama dengan sikap ta'assub, fanatik kepada ulama, dan taqlid, mengikuti mereka meskipun tidak dibangun di atas dalil, maka ini adalah merupakan kesalahan yang besar. Jadi ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus membedakan antara ihtiramul ulama, kewajiban kita memuliakan para ulama, menghormati para ulama. Tidak diperbolehkan bagi seorang ahlu sunnah untuk merendahkan kedudukan mereka dengan sikap fanatik kepada salah seorang dari ulama sunnah. Ini adalah merupakan kedua hal yang harus dibedakan. Kita cinta kepada ulama sunnah, kita cinta kepada Abu Hanifah, kita cinta kepada Malik bin Anas, kita cinta kepada Syafi'i, kita cinta kepada Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Demikian pula para ulama sunnah yang lain. Namun bukan berarti kecintaan kita kepada mereka kita harus fanatik kepada setiap apa yang datang dari mereka. Maka ini merupakan kekeliruan, ini kesalahan besar. Inilah yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang fanatik terhadap satu mazhab. Disebabkan karena mereka hanya berpegang kepada mazhab tertentu, tidak ingin keluar dari ucapan mazhab. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i maka itu pasti merupakan kebenaran. Yang bukan pendapat Imam Syafi'i pasti salah. Demikian pula yang fanatik terhadap mazhab Imam Ahmad. Apa yang datang dari Imam Ahmad pasti benar, yang tidak datang dari Imam Ahmad pasti salah, dan yang lainnya. Masing-masing mereka mempertahankan sikap fanatik mereka kepada seorang yang mereka muliakan dari kalangan para ulama. Yang ini mengatakan ana hambaliyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin nasi ayyatahambalu. Saya hambali selama aku hidup, walaupun aku telah mati, sampai aku mati wasiatku kepada manusia agar mereka bermadhab hambali. Yang Syafi'i enggak mau kalah. Ana syafi'iyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin nasi ayyatashaffa'u. Saya adalah seorang yang fanatik terhadap mazhab Syafi'i selama aku hidup sampai aku mati. Wasiatku kepada manusia agar hendaknya mereka bermadhab Syafi'i. Yang ini fanatik kepada Al-Imam Malik, yang ini fanatik kepada Abu Hanifah, padahal seluruhnya ahlu sunnah. Pandangan-pandangan mereka dibangun di atas ijtihadat, yang wajib bagi seorang muslim mengikuti apa yang mereka bawa dari dalil. Adapun merekanya itu bisa benar, bisa juga keliru. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang menganjurkan kepada orang-orang yang mempelajari mazhab mereka untuk fanatik kepada mazhab mereka. Tidak ada. Tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Abu Hanifah, tidak Ahmad bin Hanbal dan yang lain. Tidak ada satu pun. Mereka semua menganjurkan kepada umat ini untuk mengikuti dalil. Idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Apabila telah sahih satu dalil, itulah madhhabku. Itulah prinsip seluruh para ulama. Jadi hal ini harus dibedakan antara memiliki hubungan yang kuat dengan para ulama, mengembalikan urusan-urusan yang terjadi di tengah-tengah umat ini kepada para ulama, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya kontemporer, nawazil, asriyah. Kembalikan kepada para ulama, ada hal-hal yang tidak diketahui, tanyakan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dengan sikap fanatik kepada mereka. Fanatik tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Siapapun yang namanya alim, setinggi apapun ilmunya, dia tetap saja manusia biasa, kadang benar, kadang keliru. Nah, ini yang perlu menjadi koreksi di dalam dakwah salafiyah. Kadang-kadang seseorang bisa berbicara tentang tercelanya fanatik terhadap satu mazhab tertentu, tapi giliran disebutkan salah seorang syekh yang hidup di masa sekarang ini, kalau dikatakan syekh fulan keliru, oh langsung ngamuk dia. Ya. Siapa kamu menyalah-nyalahkan seorang alim? Ya, namanya alim bisa benar, bisa salah. Namun ingat, ketika kita mengatakan bahwa si fulan bersalah, bukan berarti kita merendahkan kedudukan mereka. Asy-Syaikh bin Baz, beliau seorang alim, kadang-kadang keliru. Asy-Syaikh Al-Albani, beliau seorang alim, kadang-kadang keliru. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, beliau seorang alim, kadang-kadang keliru. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, beliau seorang alim, kadang-kadang keliru. Seperti itulah kita menyikapi para ulama secara umum. Ketika mereka keliru, bukan berarti kemudian kita sudah tidak lagi memuliakan mereka, tidak lagi menghormati mereka. Jadi ahlus sunnah, sikap mereka terhadap para ulama itu wasat, pertengahan antara sikap meremehkan mereka yang merendahkan kedudukan ulama sunnah, mereka yang mencaci maki ulama sunnah sekedar melihat ada kekeliruan yang ada pada mereka, maka mereka menjatuhkan ulama sunnah, padahal mereka yang membicarakan ulama itu lebih banyak lagi kekeliruannya, lebih banyak lagi kesalahannya, bahkan penyimpangannya, dengan mereka yang fanatik berlebihan di dalam menyikapi seorang alim, seakan-akan alim tersebut gak pernah salah, seakan-akan alim tersebut maksum, terpelihara dari kesalahan. Ahlus sunnah berlepas diri dari dua kelompok ini. Jadi apa yang dimaksud mengikat dan berhubungan, memiliki hubungan, relasi yang kuat dengan para ulama? Kata beliau, falirtibatu bil ulama, yakni yang dimaksud dengan sikap mengikat diri dengan para ulama, memiliki relasi dengan ulama, yang dimaksud adalah akhdzal ilmi anhum, mengambil ilmu dari mereka. Wal istifadata minhum bit taujihi wal irsyad, dan mengambil faedah dari mereka, dari bimbingan mereka, arahan-arahan mereka, wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Kama annahu ya'ni aidan taqlidahum mimman yasughu lahu at-taqlidu min al-'ammah, sebagaimana juga yang dimaksud mengikat diri dengan para ulama adalah taklid kepada mereka dalam perkara-perkara yang diperbolehkan taklid dari kalangan orang-orang yang awam, yang mereka kesulitan untuk memahami dalil. Jadi asal hukum taklid itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tercela. Asal hukum taklid tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang muslim. Yang dimaksud taklid, mengambil ucapan seseorang tanpa hujjah. Akhdhu qaulil ghairi bila hujjah, mengambil pendapat seorang tanpa hujjah, tanpa dalil. Itu namanya taklid. Kalau berdasarkan dalil, maka itu namanya ittiba, mengikuti apa yang disebutkan di dalam dalil tersebut. Jadi yang menjadi hujjah adalah dalilnya, bukan ucapan seorang alim. Namun ada kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang dia tidak mengetahui apakah disebabkan karena dalil yang enggak sampai kepadanya, dan dia sulit untuk memahami dalil kalau sampai kepadanya. Sehingga kadang-kadang dalam kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya darurat, maka diperbolehkan bagi seorang itu taklid kepada pendapat seorang alim sampai kemudian dia memiliki kemampuan untuk membahas, sampai dia memiliki kemampuan untuk meneliti, melihat dalil-dalil yang ada. Oleh karena itu misalnya terkadang seseorang taklid kepada hukum Asy-Syaikh Al-Albani ditinjau dari kedudukan beliau sebagai seorang muhaddis yang memahami ilmu hadis. Seringkali kita mengatakan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, kita sendiri belum ada kesempatan untuk meneliti hadis itu. Maka kita kembalikan kepada ahlinya, hadis ini disahihkan Al-Albani, hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi misalnya dalam sunannya, dalam jami'nya. Atau hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya As-Sahihul Musnad misalnya. Karena kita belum mempelajari, kita belum meneliti. Kapan kita sudah punya kemampuan untuk meneliti, baik yang berkaitan dengan hukum hadis atau yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan fikih, maka yang wajib bagimu adalah membahasnya. Ketika kamu sampai pada kesimpulan bahwa ini pendapat yang lebih kuat, ikuti apa yang sampai kepadamu ilmu tersebut. Faqad ahsana man intaha ila ma sami'a. Telah berbuat baik seorang yang dia sampai kepada sesuatu yang dia dengarkan dari dalil, dari hujjah, maka itulah yang menjadi pegangan dia. Dia telah berbuat baik. Dia telah berijtihad, dia telah berupaya dengan kemampuannya untuk sampai kepada kesimpulan satu permasalahan, maka itulah yang wajib untuk dia berpijak di atasnya. Tapi dalam kondisi lemah, seorang tidak mengetahui bagaimana cara mentarjih, menguatkan satu permasalahan apalagi yang diperselisihkan, maka silahkan dia taklid. Ini kondisi darurat ya. Dia misalnya mengikuti Syekh Al-Albani rahimahullah dalam hal tasyahud, bahwa Syekh Al-Albani mensahihkan hadis seorang tasyahud dianjurkan untuk menggerakkan telunjuknya. Dia melihat hukum dari Syekh Al-Albani, maka dia berpegang dengannya karena itulah ilmu yang sampai kepadanya, itulah yang dia ikuti. Karena dia tidak mengetahui bagaimana cara menguatkan atau mentarjih dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, akhirnya dia taklid. Tapi ketika dia telah mempelajari, dia bisa meneliti secara ilmiah jalur-jalur yang diriwayatkan tentang hadis menggerakkan jari telunjuk pada saat tasyahud, maka dia menguatkan apa yang ilmunya sampai kepadanya. Kalau ternyata dia lebih kuat untuk mengatakan hadis ini dhaif, maka dia ikuti itu. Dan dia misalnya menganggap bahwa ijtihad atau pendapat Syekh Al-Albani yang mensahihkan hadis tersebut adalah keliru, yang benar hadis itu adalah hadis yang ganjil atau syadz, maka dia berpegang dengan itu, dia meninggalkan pendapat Syekh Al-Albani dalam keadaan dia tetap menghormati dan memuliakan Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai muhaddits. Seperti itulah sikap Ahlus Sunnah. Jadi dalam memuliakan para ulama baina ifrad wa tafrid, tidak merendahkan dan tidak pula berlebihan. Wa hadha al-irtibatu bi ulama'i salaf sabaqa an qarrarnahu wa awdahnahu wa bayyana fawaidah. Dan mengikat diri dengan para ulama salaf, memiliki hubungan dengan para ulama salaf, telah lalu kami telah menetapkannya, menjelaskannya, menerangkan faedah-faedah yang berkenaan tentang hal ini. Wa bayyana al-adrar allati tatarattabu 'indama yatakhalla an-nasu 'anhu. Dan kami pun telah menerangkan kemudaratan yang terjadi akibat dari manusia meninggalkan para ulama. Sangat berbahaya ketika seseorang sudah merasa dirinya bisa menghukumi sendiri apa yang disebutkan dalam kitab Allah, apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman dia, meninggalkan pemahaman para ulama ussalaf. Ini sangat berbahaya sekali. Itulah yang dinasihatkan oleh para ulama لا تتكلم في مسألة ليس لك إمام سبقك. Jangan engkau berbicara dalam satu permasalahan tidak ada imam yang mendahului kamu yang menerangkan tentang perkara tersebut, yang menyebabkan munculnya pandangan-pandangan yang jeleneh pada masa-masa kita sekarang ini. Demikian pula pada masa lalu, karena mereka meninggalkan bimbingan para ulama, meninggalkan bimbingan para ulama. Apalagi ketika seorang merasa dirinya sudah bisa mengeluarkan ijtihad sendiri. Wah, ini sangat berbahaya sekali. Ada seorang yang tinggal di Arab Saudi, dia dahulu imam di Masjid Quba, tapi sekarang sudah dilengser. Ya, punya pemahaman-pemahaman yang sangat-sangat jeleneh. Bahkan dia pernah mengatakan ingin membuat kitab fikih sendiri yang menyelisih pandangan-pandangan para ulama, ingin mengeluarkan pandangan-pandangan dan ijtihad-ijtihad yang baru, pembahasan fikih yang baru yang berbeda dengan para ulama dahulu. Subhanallah, sampai seperti itu dia berijtihad, kebablasan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau kita melihat di Indonesia ini macam-macam pemahaman, ya, akibat dari meninggalkan bimbingan para ulama. Yang ini sholat baca Al-Fatihahnya pakai bahasa Indonesia, ya. Ada lagi yang sholat subhanallah gak ada tumakninahnya sama sekali. Ada lagi yang membuat gerakan-gerakan aneh di dalam sholat, gerakan rukuknya aneh, sujudnya aneh, yang tidak dikenal dan tidak dijelaskan oleh para ulama dahulu. Muncul lagi pemahaman-pemahaman yang batil, yang mengatakan Al-Quran itu adalah sabda Rasulullah. Itu bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala, itu sabda Rasulullah. Jadi kalau mengutip Al-Quran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quranil Karim. Yang ngajari pimpinan pondok pesantren. Berbagai macam pemahaman, masyaallah ikhwan rahimakumullah. Ketika seorang merasa bahwa dia bisa memahami sendiri Al-Quran, memahami sendiri sunnah, maka ini adalah kebinasaan. Ini adalah kebinasaan. Oleh karena itu seringkali Ahlus Sunnah wal Jamaah mengingatkan bagaimana seseorang memahami Al-Quran dan Sunnah kembali kepada pemahaman ulama ussalaf, pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka adalah generasi yang telah diketahui kemuliaannya, yang dipersaksikan kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, sebaik-baik manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan mereka. Apa maksud dari sabda Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka, menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ridha terhadap metode mereka di dalam memahami agama ini, di dalam mengamalkan agama ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap keyakinan mereka, terhadap pemahaman mereka tentang agama ini. Seperti itulah kita memahami agama Allah, seperti itulah kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau setiap orang dibiarkan memahami sendiri, waduh, hancur. Akan terjadi kehancuran. Kenapa? Setiap orang tidak punya keahlian akan berbicara. Idza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Seenaknya orang enggak punya ilmu, ngomong serampangan. Ya. tidak memiliki pemahaman terhadap kaidah-kaidah agama, lalu kemudian berbicara mengatakan ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini hizbi dan seterusnya tanpa ilmu, ini tidak diperbolehkan. Masyarakat wa rahimakumullah, pembahasan agama ini ada ahlinya, ada kaidah-kaidahnya. Jadi kata beliau, kami telah menerangkan kemudaratan yang terjadi akibat manusia meninggalkan para ulama. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada negeri ini, maksudnya Arab Saudi. Di sini As-Sa'di rahimahullah menceritakan tentang besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kerajaan Arab Saudi. Kata beliau, fanaqqa lakum dinakum minal bid'i wal isyrak. Di mana Allah Subhanahu wa taala membersihkan agama kalian untuk kalian wahai kaum muslimin dari berbagai macam bid'ah dan kesyirikan. Wa sallamakum min wasail asy-syirki wa turuqil ghayy wal halaki biwasail wa asbabin yassaraha subhanahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kalian dari berbagai sarana-sarana kesyirikan, jalan-jalan yang menuju kepada penyimpangan dan kebinasaan dengan berbagai sarana dan sebab-sebab yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka. Tidak diketahui ada satu negeri yang begitu nampak syiarus sunnah, syiar berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kerajaan Arab Saudi. Tidak diketahui ada negeri yang lain seperti kerajaan Arab Saudi. Bukan berarti enggak ada kekurangannya, bukan berarti tidak ada kemaksiatan yang terjadi. Terjadi. Terjadi. Namun kita melihat dari sisi semangatnya mereka di dalam menyebarkan sunnah, semangatnya mereka di dalam menegakkan panji-panji tauhid, menyebarkan sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Barang siapa yang pernah berangkat ke sana, apakah dia ke Riyadh atau dia ke Madinah atau dia ke Makkah, dia akan melihat hampir tiap hari majlis para ulama. Mereka masing-masing memiliki kursi di masjid-masjid untuk mengajarkan kaum muslimin kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum berangkat umrah, datang ke Madinah, antum akan melihat begitu banyak halaqah-halaqah ilmu di sana dari para ulama sunnah. Di Makkah demikian pula. Tinggal duduk belajar. Semangatnya mereka di dalam menyebarkan ilmu kitab wa sunnah, dan ini tidak diketahui ada di negeri-negeri yang lain seperti semangatnya mereka, semangatnya mereka dalam membasmi kesyirikan. Gak ada itu kuburan-kuburan yang dibangun kubah di atasnya. Ada satu kuburan, walaupun kuburan para sahabat, datang ke pekuburan Baqi, datang ke pekuburan syuhada Uhud. Mereka adalah para sahabat yang meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada dari mereka yang dibangun di atasnya kubah. Datang ke Mekah, lihat pekuburan kaum muslimin. Ke Ma'la dan yang lainnya. Enggak ada satu kuburan yang dibangun di atasnya bangunan-bangunan, semuanya rata. Dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Alla tad'a timthalan illa tamasta wa la qabran musyrifan illa sawaita. Tidaklah engkau melihat ada patung, ada gambar melainkan engkau hilangkan, engkau hapus. Dan tidaklah engkau melihat ada kuburan yang ditinggikan melainkan engkau ratakan. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bandingkan dengan negeri-negeri yang lain selain dari Arab Saudi. Gak usah jauh-jauh melihat negeri yang lain, lihat negeri kita ini. Ya. Satu kuburan, oh kuburan katanya wali. Wali kutub. Dibangun di atasnya kubah. Tiap tahun haul. Orang-orang datang berduyun-duyun, safar, melakukan perjalanan safar, datang sana. Lalu di hadapan kuburan, wah gerakan luar biasa. Dari mana ajaran yang seperti itu? Ya. Kadang kalau kita melihat ya, potongan-potongan video yang tersebar, aduh kasihan ya Allah, subhanallah. Di depan kuburan melakukan ritual-ritual yang sama sekali enggak ada anjurannya, enggak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tawaf di kuburan, ada yang berdoa. Ya. Ada yang melakukan ritual-ritual zikir, enggak tahu dari mana cara yang seperti itu. Ya. Menggerak-gerakkan tubuhnya. Ada yang sampai jingkrak-jingkrak. Ya. Dari mana ajarannya seperti itu? Kalau seandainya itu ada, lebih berhak itu dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tidak dilakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad." Ya Allah, jangan engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Laula dzalika la ubriza qabruhu ghaira annahu khasyya an yuttakhadha masjida." Kalau bukan karena kekhawatiran kuburan beliau disembah, beliau dikuburkan bersama dengan kaum muslimin di pekuburan. Itu sebabnya beliau dikuburkan di tempat tersendiri. Beliau dikuburkan di mana beliau meninggal, di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau khawatir jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah. Allahu musta'an. Siapa yang ceramah itu di bawah itu? Pisah. Jangan berdekatan, ha. Di sini satu di sini. Yang satu di sini. Ini tadi yang kamu di sini. Kum, anta huna. Kamu yang ngobrol. Nah, huna. Siapa? Siapa yang ngobrol tadi? Iya, sama kamu kan? Iya, berarti kamu di sini, ha. Anta huna. Ta'ala. Nah, حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan untuk kalian setiap imam. Yang imam ini maksudnya seorang alim ini istiqamah di atas jalan yang lurus. Fakana imamukum al-imam Ahmad bin Hanbal akbar imam naqala as-sunnah wal kitab. Termasuk dari imam kalian adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah imam terbesar yang menukilkan sunnah, yang membawa sunnah dan kitab Allah. Wa bihi wa bi ashabihi wa bi atba'ihi wa nudara'ihi yu'rafu as-sunniyyu min al-bid'i min sa'iri tawa'ifi wal ahzab. Yang dengannya dan dengan murid-murid Al-Imam Ahmad dan para pengikut Imam Ahmad dan yang semisalnya, itu bisa dibedakan mana ahlus sunnah, mana ahlul bid'ah. Yang datang dari kelompok-kelompok, dari hizb-hizb yang lain. Itu bisa dibedakan. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah dan para pengikutnya, mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang kokoh di dalam membela sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullah secara khusus di masa beliau, di mana beliau mendapat ujian yang berat. Beliau harus menghadapi tokoh-tokoh dari kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menyebarkan pemahaman yang menyimpang dan mengajarkan itu kepada kaum muslimin bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah dengan kesabarannya, beliau tetap kokoh di atas sunnah walaupun beliau disiksa. Beliau rela mati untuk membela akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Akhirnya kesabaran Al-Imam Ahmad membuahkan hasil. Banyak dari kalangan kaum muslimin kemudian mempelajari akidah Al-Imam Ahmad, berpegang teguh padanya, sehingga para pengikut madhab Al-Imam Ahmad itu mereka dikenal sebagai orang-orang yang kokoh di atas sunnah secara umum. Secara umum berbeda halnya dengan madhab-madhab yang lain, ya, berbeda halnya dengan madhab-madhab yang lain dari selain madhab Al-Imam Ahmad. Biasanya kalau dilihat kepada akidahnya itu enggak jauh-jauh dari akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, ada yang Mu'tazilah. Seperti itu madhab Al-Imam Ahmad rahimahullah, bukan hanya sekedar membawa pemahaman-pemahaman atau ijtihad-ijtihad dalam perkara fikih, tapi juga akidah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kata beliau, para pengikut madhab Al-Imam Ahmad ini mereka dikenal orang-orang yang kokoh di atas sunnah. Hatta aqamallahu syaikhal Islam wal muslimin Ahmad ibn Taimiyah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan pula dakwah syaikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah Abu al-Abbas al-Harrani rahimahullah, fajahadal kuffara wal munafiqin wasair al mulhidin. Maka beliau berjihad melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafiqin dan para mulhid, mereka yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara tauhid, dalam perkara tauhidul asma' sifat. Dan itu nampak sekali dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa azhara min sarihi sunnati wa a'lamiha wa ulumiha ma ajazat anhu madarikul awwalina wal akhirin. Dan beliau menampakkan sunnah yang begitu jelas dan panji-panji sunnah, ilmu-ilmu sunnah yang itu tidak mampu dilakukan oleh orang-orang dahulu dan yang belakangan. Beliau telah meninggal di abad yang ke-8. Kita sekarang ini berada di abad yang ke-15. Ilmu beliau menyebar. Ya. Beliau enggak punya akun YouTube. Beliau enggak punya foto, beliau enggak punya gambar video. Ya. Beliau enggak punya channel Telegram. Beliau enggak punya grup WA. Namun ilmu beliau menyebar di seluruh negeri. Tidak diketahui seorang ahlu sunnah melainkan dia mengambil faedah dari kitab Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, walaupun difitnah oleh musuh-musuhnya sampai sekarang. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan ilmu beliau tersebar dan kaum muslimin mengambil manfaat yang besar dari ilmu beliau. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ilmu sunnah itu tersebar dengan ikhlas. Ketika seseorang menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang akan nampak, itulah yang sukses. Dia tidak berharap popularitas, tidak berharap orang-orang mengenal dan mengetahui wajahnya. Yang terpenting ilmu agama ini menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, dan itulah intinya. Itu yang menjadi inti. Kita ingin agar agama Allah subhanahu wa ta'ala ini dikenal oleh kaum muslimin dan mereka berpegang teguh dengannya. Bukan keinginan kita agar orang mengenal kita. Bukan keinginan kita agar kemudian kita yang menjadi populer. Dikatakan bahwa Syekh Fulan, Ustadz Fulan yang menyebarkan sunnah. Bukan itu tujuan kita. Yang menjadi keinginan kita adalah agama ini tersebar. Apakah melalui kita atau selain kita, yang terpenting agama ini menyebar. Kaum muslimin mengenal ahlu sunnah wal jamaah. Itu tujuan utama. Oleh karena itu seringkali diingatkan oleh para ulama, berdakwah itu kepada jalan Allah. Jangan berdakwah kepada pribadi. Jangan seorang mengajak kepada Islam agar kemudian orang mengenal kita sebagai penyebar dakwah, agar kemudian orang-orang mengetahui ini saya loh yang awal kali menyebarkan dakwah di sini, saya loh yang awal kali yang mendirikan pondok ini, saya loh. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita Islam ini menyebar, Ahlus Sunnah ini tersebar di tengah-tengah kaum muslimin dengan cara apapun. Dan kita yakin, walaupun tanpa kita, saya enggak ada, Ustaz Fulan enggak ada, Syekh Fulan enggak ada, Allah Azza wa Jal pasti akan menolong agamanya dengan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'asyara alaikum warahmatullah, ikhlas itu sangat penting di dalam menyampaikan ilmu, di dalam berdakwah. Seorang tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hasil dari dakwahnya para ulama sunnah, termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa salaka tariqatahu talamidatuhu wa atba'uhu minal ulama'il muhaqqiqin. Dan yang menempuh metode beliau, murid-murid Ibnu Taimiyah dan para pengikut beliau dari kalangan para ulama ahli tahqiq, hatta ja'atin naubatu bi syaikhil jazirah wa imamiha syaikhil Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Hingga kemudian datang giliran Syaikhul Jazirah, Imam Al-Jaziratil Arabiyah, yaitu Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Faqama bihadzal amri atammal qiyam, maka beliau tegak di atas tauhid, di atas sunnah dengan penegakan yang sempurna. Falam yazal fi jihadin ma'al a'da hatta nashara at-tauhid al-khalis والسنه المحضه بين العباد. Maka beliau senantiasa berjihad melawan musuh-musuh tauhid hingga beliau menyebarkan tauhid yang murni, sunnah yang murni di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qama asy-syirka wa wasailahu wal bid' wal fasad, dan beliau memutus tali kesyirikan dan segala sarana yang menuju kepada kesyirikan, bid'ah dan kerusakan. Inilah yang menyebabkan beliau dibenci oleh musuh-musuhnya yang mereka istilahkan dengan dakwah Wahabi, Wahabi, Wahabi. Sampai di antara mereka ada yang terang-terangan mengkafirkan Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Wahabi itu bukan dari Islam. Walhamdulillah kita bukan Wahabi. Namun kita memuliakan Muhammad Abdul Wahhab karena beliau adalah seorang mujaddid, seorang yang datang di tengah-tengah masyarakat yang mereka jahil tentang agamanya. Mereka banyak terjatuh dalam ritual-ritual kesyirikan, ta'zimul kubur, mengagungkan kuburan, bahkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau berdakwah menghadapi berbagai macam penyimpangan, kesyirikan, kesesatan, bid'ah yang tersebar di negerinya. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dakwah beliau. Tidak diketahui ada dakwah tauhid di satu negeri melainkan mereka pasti mempelajari bagian dari kitab-kitab beliau. Walhamdulillah kita bukan Wahabi. Kita tidak fanatik kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau manusia, bisa benar, bisa bersalah. Ya. Namun kewajiban kita memuliakan para ulama, memuliakan para ulama sunnah seluruhnya. Fa khalasatil jazirati walillahil hamd wan sabaghat bis sunnati wat tauhid, maka kerajaan Arab Saudi pun walhamdulillah bersih dari kesyirikan, bersih dari berbagai amalan-amalan bid'ah. Fa salimat bimasa'ihil mashkura wa masa'i talamidhihi wa ahfadihi wa ansarihi min asy-syirki, sehingga kerajaan ini pun selamat dengan upaya mereka yang patut untuk disyukuri dan upaya usaha murid-murid beliau, demikian pula cucu-cucu beliau dan para penolong dakwah beliau, sehingga kerajaan ini selamat dari kesyirikan. Ya. Oleh karena itu di musim-musim berkumpulnya kaum muslimin seperti di musim haji itu, kerajaan Arab Saudi menempatkan para pembimbing dari kalangan para ulama, para masyayikh, di tempat-tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk mengingatkan kaum muslimin, jangan sampai haji mereka haji yang dicampuri dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dengan kemaksiatan. Dan mereka menyebarkan buku-buku, kitab-kitab yang bermanfaat dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Walhasil ma'asyara ikhwah rahimakumullah, wajib bagi kita berterima kasih, bersyukur atas kesungguhan mereka di dalam menyebarkan tauhid dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.